dari awal aku tahu kau sosok yang diimpikan, diimpikan banyak hati. Selayaknya bidadari. Selagi hatimu masih bimbang padaku, boleh saja ku pilih hati yang lain. Setelah kau rasa aku apa menangnya, ku kan selalu menjagamu di hidup matimu. Beranikan diriku bersaing dengan yang lain. Yang lain tak sehebat cinta. Saja kau pilih.